Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أهو المسلم لا يخونه ولا كذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا bihas bimri'in minas syarri an yahkira ahahul muslim. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sebutkan disini oleh muhaqqiq, hadis disahihkan Syu'bah bin rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini sudah kita baca di hadis sebelumnya, penjelasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Ini ukhuwah bid-din, ukhuwah fil iman, ukhuwah yang awsaq, al-ukhuwah, ukhuwah yang paling kuat, lebih kuat dibandingkan ukhuwah semata-mata nasab. Ukhuwah yang akan terus bermanfaat sampai di akhirat nanti. La yakhunuhu, janganlah dia mengkhianati saudara yang muslim. Wa la yakdhibuhu, dan jangan dia mendustai, berdusta kepada saudara yang muslim. Wa la yakhdhuluhu, dan jangan dia menghinakan, membiarkan saudara yang muslim terzalimi, tidak dibantunya, tidak dibelanya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram kehormatannya, darahnya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu di sini. Dan sebagian hadis riwayat disebutkan sambil beri syarat ke dadanya. Cukuplah sebagai kejelekan bagi seorang muslim ketika dia menghinakan, melecehkan saudara yang muslim. Rahu Tirmidzi wa qad haditsun hasan. Isinya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Ada tambahan yang pertama terkait dengan wala la yakhunuhu. Tidak boleh dia berkhianat, mengkhianati saudaranya yang muslim. Ya, baik terkait dengan khianat, terkait dengan wilayah ataupun maliyah. Nah, sudah kita baca amanah terkait dengan amanah, wilayah, tanggung jawab, atau maliyah terkait dengan harta. Masuk juga jangan khianat dalam masalah sir, rahasia. Ketika seorang teman yang berikan amanah berupa rahasia, jangan dia mengkhianati dengan membeberkannya, membongkarnya, menyebarkannya. Itu masuk amanah. Nah, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa in khana, walaupun saudaramu pernah berkhianat kepadamu, jangan dibalas. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa in khana ka akhuka almuslim, kalau saudaramu yang muslim pernah berkhianat kepadamu, fala takhunhu, jangan kamu balas berkhianat kepadanya. Jadi kalau di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adil amanah ila man itamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanak, jangan kamu berkhianat kepada orang yang pernah berkhianat kepadamu. Ya, dia meminjam uang kemudian mengingkari hutangnya, jangan kamu balas kemudian meminjam dan mengingkarinya lagi. Jangan balas pengkhianatan dengan khianat. Yang kedua di antara yang tidak termaktub dalam hadis sebelumnya adalah wala yakhdibu. Dia jangan dusta kepada saudara muslim. Wala yakhdibu. Kemudian di antara yang termaktub pada hadis ini dan tidak ada dalam hadis sebelumnya adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yahqiruh. Iya, jangan dia menghinakan saudaranya. Al-Muzaymin rahimahullahu taala hatta wa in kana akbar minhu sinnan, walaupun dia lebih berumur dibandingkan saudaranya. Wa in kana aktsaru minhu malan, walaupun lebih kaya, lebih banyak hartanya. Wa in kana aktsaru minhu ilman, walaupun lebih banyak ilmunya. Jangan dia merembehkan, melecehkan saudaranya. Cukup kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kejelekan bagi seseorang ketika dia menghinakan, ya, merendahkan, melecehkan saudaranya muslim. Kemudian antara faedah yang beliau sebutkan di sini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, ya, beliau mengisyarat kepada dadanya dalam satu riwayat menunjukkan bahwasanya al-aql itu bil qalb. Iya, akal itu adanya di kalbu, bukan di otak. Kata beliau, "Wa bi qawli at-taqwa hahuna wa isharat ila sadri, dan berisat kepada dadanya dalilun ala annal aqla bil qalb, ada di sadar." Jadi menunjukkan bahwasanya akal itu ada di kalbu dan kalbu adanya di dada. Iya. Walaysa al-qalbu wal mukh. Qalb itu bukan otak, bukan mukh. Kama yadhunnuhu ba'd juha, sebagaimana disangka oleh orang, sebagian orang bodoh. Fal aqlu fil qalb. Walakin al-mukh, dan memang tidak dipungkiri bahwa mukh, bahwasanya otak itu punya asar, punya pengaruh dalam pergerakan seorang hamba. Tetapi al-aql itu adanya di kalbu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, at-taqwa hahuna, kemudian wasara ila sadri. Nah, adapun ikhwan billah rahiman rahimakumullah terkait khusus dengan bab ini, iya, adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yahqiru. Seorang muslim sepatutnya dia menghormati saudaranya, memuliakan seorang muslim, ya, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya. Naam, wallahu a'lam. Kemudian kita baca insyaallah mulai pagi ini tafsir surat Yasin.